التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي. Masih kita membahas ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, yaitu firman Allah, "Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum." Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk membersihkan hati mereka. Yani Allah tidak menghendaki untuk membersihkan hati-hati mereka. Qul inna a'udzukum Allah, sudah dibahas bahwasanya ayat ini tentang orang-orang yang Allah kabarkan sebelumnya di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhi'i. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sama'un, tukang dengar kedustaan-kedustaan, yang hobinya, senangnya mendengarkan kedustaan-kedustaan, dan sama'un liqaumin akharin, dan mendengarkan ucapan-ucapan golongan lain selain golongan muslimin, kelompok lain bukan kelompok Islam, mendengarkan ucapan-ucapan para kelompok kafir, kaum sesat, atau kelompok-kelompok musyrikin, ataupun kelompok-kelompok yang hanya menuhankan akalnya sendiri dari kalangan orang-orang kafir, aqlani, rasionalis. Ikhwan bin a'azakumullah, sama'un liqaumin akharina lam ya'tu. Mereka itu senangnya mendengarkan ucapan-ucapan al-akharin, ucapan kaum yang lain, bukan kalian, bukan engkau wahai Rasul dan orang-orang yang beriman, tapi mendengarkan orang-orang lain. Yuharrifun al-kalima an min ba'di mawadhi'i. Mereka membolak-balikkan kalimat dari tempat-tempatnya. Yani memutarbalikkan ayat dan hadis untuk dicocokkan dan disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, dengan selera mereka sendiri. Inilah yang Allah katakan, ulaika lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Merekalah yang Allah tidak menghendaki untuk membersihkan hati mereka. Ikhwan bin na'azakumullah, diakhiri pembahasannya oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan kalimat, wala yasih an tafsira al-irada hahuna bil iradati ad-diniyah, dan tidak tepat kalau ditafsirkan kehendak dalam ayat ini, kehendak Allah dalam ayat ini dengan kehendak diniyah, tidak tepat. Wa hiya al-amr wal mahabbah, karena yang namanya kehendak Allah dalam bentuk kehendak syar'iyah, kehendak diniyah, itu adalah perintah Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzukumullah. Tentunya sebelum kita pahami ucapan Ibnu Qayyim ini, kita harus tahu dulu bahwa yang namanya iradah bagi Allah, iradatullah, iradatan. Ada dua iradah. Kehendak Allah itu ada dua macam kehendak. Ada kehendak syar'iyah, ada kehendak qadariyah. Kalau kehendak syar'iyah adalah kehendak Allah dalam syariatnya. Kehendak Allah dalam Quran. Kehendak Allah dalam ajaran Islam. Kehendak Allah di dalam agama ini. Maka kalau Allah mengatakan salatlah, berarti Allah menghendaki kalian salat. Kalau Allah katakan hajilah, maka maknanya Allah berkehendak agar kalian haji. Ini namanya kehendak Allah dalam bentuk syariah. Tetapi ada kehendak lain bagi Allah, yaitu kehendak qadariyah, yang diistilahkan dengan iradah kauniyah al-qadariyah. Kehendak Allah dalam bentuk kaun, dalam bentuk takdir, yang Allah SWT menghendaki seluruh yang terjadi. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Tetapi kehendak takdir, kehendak qadariyah, kehendak kauniyah. Maka apa yang terjadi di alam ini, kebaikan ataupun kejelekan, dengan kehendak Allah. Ma sya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini iradah kauniyah al-qadariyah. Kehendak Allah secara takdir, secara qada wal qadar. Kalau kehendak secara qada wal qadar, berarti keimanan terjadi dengan takdir dari Allah. Kekufuran juga terjadi dengan takdir dari Allah. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Maka semua yang terjadi di alam ini, kebaikan atau kejelekan, kekufuran ataupun keimanan, itu semuanya biqadha wa qadar, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'udzubillah, sehingga kalau berbicara iradah harus jelas iradah yang mana. Kalau berbicara Allah menghendaki, yang dimaksud menghendaki dengan iradah syar'iyyah atau iradah kauniyah al-qadariyah, harus jelas. Sekarang di dalam ayat yang sedang kita bahas, terkandung di dalamnya iradatullah. Terkandung kalimat yuridu. Ulaika lam yuridillah. Mereka tidak Allah kehendaki. Allah tidak menghendaki untuk membersihkan hati mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah tidak menghendaki kebersihan hati mereka secara takdir, atau Allah tidak menghendaki kebersihan hati mereka secara syar'i? Hah? Kata Ibnu Qayyim, kalau maknanya Allah tidak menghendaki kebersihan hati mereka secara syariat, salah. Secara din, secara agama, keliru. Jelas keliru tafsirnya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia, diperintahkan untuk membersihkan hatinya. Bahkan Fir'aun didatangi oleh utusan Allah, membawa perintah dari Allah, halaka ila an tazakka. Wahai Fir'aun, maukah engkau membersihkan dirimu? Artinya Allah memerintahkan secara syar'i, secara din, secara agama, agar kalian membersihkan diri-diri kalian. Membersihkan hati-hati kalian dengan tauhid, dengan mengikuti nabinya, dengan mengikuti rasulnya, dengan menjalani agamanya. Bersihkanlah hati-hati kalian. Ini kehendak Allah secara agama. Kehendak Allah secara syar'i, secara dini. Tetapi ketika mereka tidak mau diperintah untuk salat, tidak mau diperintah untuk bertauhid, tidak mau tunduk kepada nabi yang diutus, tidak mau mengikuti ajaran nabinya, ajaran rasulnya, bahkan mereka lebih senang untuk mendengarkan ucehan-ucehan orang kafir, lebih senang untuk mendengarkan kedustaan-kedustaan dari kaum musyrikin, maka kata Allah, Allah tidak menghendaki untuk membersihkan hati mereka secara qadran, secara takdir. Berarti iradah di sini adalah bukan iradah diniyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan iradah diniyah, bukan al-amr wal mahabbah. Apa bedanya kehendak Allah secara agama dengan kehendak Allah secara takdir? Perbedaannya, kalau kehendak Allah secara din, secara agama, secara syar'i, maka sesuai dengan kecintaan Allah, sesuai dengan perintah Allah. Tetapi kalau kehendak Allah secara takdir, secara kauni, maka belum tentu sesuai dengan kecintaan Allah, belum tentu sesuai dengan perintah Allah. Kadang Allah menakdirkan sesuatu yang Allah tidak suka, yaitu kekafiran. Kadang Allah menakdirkan sesuatu yang Allah benci, yaitu kedurhakaan-kedurhakaan, kekufuran, kesyirikan. Dan kadang Allah menciptakan makhluk yang paling Allah benci, yaitu Allah menciptakan syaitan, iblis. Dan itu kehendak Allah. Kehendak Allah secara takdir, secara qada wal qadar. Dan kehendak Allah secara takdir, ada hikmah di balik itu yang Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Ada hikmah di balik itu, di balik apa yang Allah takdirkan, kehikmah-hikmah yang sempurna, hikmah-hikmah yang maha adil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbedaannya, kalau itu kehendak Allah secara syar'i, pasti Allah cintai. Kalau kehendak Allah secara syar'i, maka Allah perintahkan. Kerjakanlah, beramallah dengan amalan saleh, salatlah, puasalah, zakatlah. Dan Allah mencintai. Tetapi kalau yang Allah kehendaki secara takdir, belum tentu. Allah takdirkan yang baik, Allah sukai. Dan Allah takdirkan pula yang jelek, yang Allah tidak sukai. Allah takdirkan keimanan, yang Allah perintahkan. Allah takdirkan pula kekufuran, yang Allah tidak suka. Dan itu kehendak Allah. Wallahu fa'alun lima yurid. Dan Allah maha menghendaki, maha mengerjakan apapun yang dikehendakinya. Allah mau berbuat apapun terserah Allah. Dan Allah maha kuasa, maha bebas untuk berbuat apapun sekehendaknya. Inilah fa'alun lima yurid. Allah adalah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Qul inna a'udzubikumullah, berarti kata beliau, kata Ibnu Qayyim, di dalam ayat ini makna Allah tidak menghendaki mereka untuk bersih hatinya itu adalah bukan diniyah, bukan al-amr wal mahabbah. Fa innahu subhanahu wa ta'ala qad arada dzalika lahum amran, karena Allah sudah menghendaki secara agama untuk bersih hatinya. Bersihkanlah hati kalian, Allah sudah menghendakinya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, kata Allah. Sudah Allah kehendaki amran secara perintah, wa mahabbatan dan secara cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, berarti Allah cinta, Allah suka dengan yang bersih. Allah suka dengan yang bersih hatinya, bersih badannya dari najis. Walam yuridhu minhum kaunan, hanya saja Allah tidak menghendaki pada mereka, khusus pada mereka yang telah disebut sifat-sifatnya, Allah tidak kehendaki untuk bersih secara kaunan. Kaunan secara takdir. Farada tahara lahum wa amrahum biha, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk membersihkan hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan arada lahum tahara wa amarahum biha, Allah perintahkan mereka untuk bersih. Allah perintahkan mereka untuk membersihkan hatinya. Allah perintahkan mereka untuk bersuci. Tetapi secara takdir Allah takdirkan mereka tetap kotor. Kenapa? Karena mereka tidak mentaati perintah-perintahnya. Mereka justru lebih senang mendengarkan ucapan-ucapan dusta dari orang-orang kafir dan orang-orang sesat. Walam yurid wuqu'aha minhum, berarti Allah tidak menghendaki terjadinya kebersihan pada mereka secara qadran. Lima lahu fi dzalika minal hikmah, karena ada hikmah yang Allah kehendaki padanya. Allati fawatuha akrah ilaih min fawatit taharah minhum, yang kehilangan hikmah tadi lebih dibenci daripada kehilangan taharah dari mereka. Perhatikan, dikatakan fawatuha akrah, kehilangan hikmah yang dikehendaki tadi lebih jelek atau lebih tidak disukai oleh Allah daripada hilangnya taharah. Khana bin na'azakumullah, kalau orang-orang tadi sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tu yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhi'i, kalau orang-orang yang sejenis ini yang lebih senang mendengarkan ucapan orang kafir, orang munafik, orang Yahudi, lebih senang mengucapkan para kaum sesat, maka orang-orang ini kalau dibersihkan oleh Allah hatinya, maka hikmah akan hilang. Hikmah akan hilang. Apa itu hikmah? Hikmah yang Allah kehendaki dalam Quran wa Sunnah. Hikmah yang Allah kehendaki, barang siapa yang menjalani jalan taat, dia akan bersih. Barang siapa yang menjalani jalan yang salah, jalan yang sesat, dia akan kotor. Ini sudah hikmah yang Allah kehendaki. Sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini sunnatullah yang Allah takdirkan pada alam ini, yang tidak mungkin engkau akan dapati sunnah Allah berubah. Qul inna a'udzubikumullah, maka sungguhnya Allah menghendaki mereka semua bersih. Tetapi karena mereka tidak mau taat perintah Allah, tidak mau tunduk dengan ajaran Rasulnya yang diutus pada mereka, maka Allah takdirkan mereka tetap kotor hatinya, tetap busuk hatinya. وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فِي الْقَدَرِ, dan kami, kata Ibnu Qayyim, sudah menulisnya secara panjang lebar, أَشْبَعْنَا, sudah kami kenyangkan pembahasan masalah ini di dalam kitab khusus kami yang besar, yaitu kitab dalam masalah qadar, dalam masalah takdir, yaitu kitab beliau Shifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadri wal Hikmati wat Ta'lil. Kitabnya berjudul Syifaul Ali, penyembuh, penghilang penyakit-penyakit dalam masalah qada wal qadar, dalam masalah hikmah, dan dalam masalah ta'lil. Tentunya pembahasan dalam kitab ini khusus tentang masalah qada wal qadar, dan diantaranya tentang iradah-iradah tadi. Iradatullah al-kauniyah dengan iradatullah al-syariyah. Wadallatil ayah ala anna man lam yutahhir Allah qalbahu falabudda an yanalahu al-khizy. Maka ayat tadi menunjukkan siapa yang Allah tidak kehendaki untuk membersihkan hatinya, falabudda an yanalahu al-khizy, maka orang itu pasti akan mendapatkan kehinaan fid dunya wal adzab fil akhirah, dan mendapatkan adab di akhirat. Orang-orang yang lam yutahhir Allah, yang tidak Allah bersihkan, maka orang-orang itu akan mendapatkan kehinaan di dunia dan mendapatkan azab di akhirat. Bihasbi najasati qalbih wa khubthih, sesuai dengan najisnya hati dia, sesuai dengan kotornya hati dia. Walihada haramallahu subhanahu wa ta'ala al-jannah, oleh karena itu Allah mengharamkan surga bagi mereka-mereka yang hatinya kotor. Yang fi qalbihi najasah wa khubth, yang di dalam hatinya ada najis, dalam hatinya ada penyakit. Wala yadkhulha illa ba'da tibihi wa tuhrih, tidak akan masuk surga kecuali setelah bersih hatinya, setelah suci hatinya. Fa innaha darut tayyibin, karena yang namanya jannah, yang namanya surga adalah darut tayyibin, negerinya orang-orang baik, negerinya orang-orang bersih, tempatnya orang-orang saleh, tempatnya mereka-mereka yang memiliki hati yang jernih. Walihada yuqalu lahum, oleh karena itu Allah katakan pada mereka, para ahli surga, untuk mempersilahkan masuk ke dalam surga dengan kalimat tibtum fadkhuluha khalidin. Allah katakan tibtum fadkhuluha tayyibin, fadkhuluha khalidin. Tibtum, kalian telah bersih. Tibtum, kalian telah menjadi tayyib, tidak khabith. Kalian telah menjadi bersih, tidak kotor. Kalian telah menjadi baik, tidak jelek. Fadkhuluha, masuklah ke dalam surga, khalidin, dengan kekal di dalamnya. Berarti yang dipersilahkan masuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum thayyibin. Kaum yang Allah gelari dengan kalimat tibtum, kalian telah menjadi bersih. Fal jannatu la yadkhuluha khabith. Maka surga tidak dimasuki oleh orang-orang yang jelek, orang-orang yang kotor hatinya. Wala man fihi syai'un minal khubthi, tidak pula dimasuki oleh orang-orang di dalamnya ada penyakit atau ada kotoran walaupun sedikit. Faman tatahhara fid dunya, barang siapa yang membersihkan dirinya dan membersihkan hatinya di dunia. Walakiyallahu tahiran, dan menemui Allah dalam keadaan suci, bersih dari najasah, bersih dari kotoran-kotoran. Dakhalaha bighairi mu'awwiq, maka dia akan masuk tanpa penghalang apapun. Waman lam yatatahhar fid dunya, sedangkan mereka-mereka yang tidak membersihkan dirinya di dunia, tidak membersihkan hatinya di dunia, fa in kanat najasatuhu 'ainiyah, maka orang yang tidak membersihkan hatinya di dunia dilihat. Kalau kotorannya, najisnya adalah najis 'aini, intinya najasah yaitu kekafiran, itu intinya najasah, intinya kekotoran adalah kesyirikan dan kekufuran. Kalau kotornya kotor yang seperti itu, berarti sudah murni kekotoran. Lam yadkhulha bihal, tidak akan masuk surga bihal, enggak akan masuk surga bagaimanapun. Hatta yalijal jamal fi jamalu fi samil khiyat, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, tidak akan masuk ke surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil, tidak mungkin, tidak akan bisa masuk surga. Abadan abidina khalidan khalidina, enggak akan bisa masuk. Wa in kanat najasatuhu kasbiyah, tetapi kalau najisnya bukan inti najis, bukan kekufuran, kesyirikan dan kekafiran, maka dilihat. Kalau itu adalah kasbiyah, yakni perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan yang kotor, aridah, yang sifatnya aridah bukan inti, dakhalaha ba'da amma yatatahhar, maka dia juga tidak akan masuk surga kecuali setelah dibersihkan. Bagaimana pembersihannya yaumul qiyamah? Ikhwan fillah na'azakumullah, di dunia membersihkannya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan amalan saleh, dengan ibadah, dengan tauhid, dengan sunnah, itu di dunia. Tetapi kalau terlambat, dia tidak membersihkannya di dunia dengan bersih, masih tersisa kotoran-kotoran, maka dia bertemu Allah yaumul qiyamah dalam keadaan hatinya masih kotor, khabith, maka dia dibersihkan yaumul qiyamah bukan lagi dengan itu. Dibersihkannya adalah dengan dibakar di dalam neraka. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, maka dia tidak akan masuk surga kecuali ba'da ma yatatahhar finnar, kecuali setelah dibersihkan di dalam neraka. Mintilkan najasah, dibersihkan dari kotoran-kotoran tadi. Tsumma la yakhruju minha, kemudian dia tidak keluar dari api neraka tadi sampai bersih dosa-dosanya, sampai bersih kotoran-kotoran maksiatnya, sampai bersih perbuatan-perbuatan zalimnya, perbuatan-perbuatan jahatnya. Demikian keadaan mereka. Hatta inna ahlal iman idza jawazu shirath habasu aw hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Oleh karena itulah, sesungguhnya ahlul iman, orang yang punya iman, setelah melewati shirath, mereka tertahan. Tertahan di antara surga dan neraka. Fayuhadzabuna wa yunaqawna min baqaya baqiyat alihim. Dibersihkan, disucikan, dicuci dia dari sisa-sisa kotoran yang masih ada pada mereka. Yani yang sudah dibersihkan di dalam neraka, sudah berhasil melewati shirath, masih dibersihkan lagi. Mereka dimasukkan ke dalam telaga yang menjernihkan dan membersihkan dirinya, dan keluar dari telaga tadi dalam keadaan bersih. Maka dia masuk jannah dalam keadaan tayyibin. Tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian telah bersih, masuklah ke dalam surga. Qasurat bihim anil jannah. Mereka-mereka yang masih tertahan di antara surga dan neraka, mereka qasurat bihim anil jannah, mereka belum mencapai surga. Walam tujib lahum dukhulan nar, tetapi belum juga mereka terkena keputusan Allah untuk masuk neraka. Yani belum terkena keputusan Allah untuk masuk neraka, tapi masuk surga pun belum. Hatta idza hudzibu wa nuqu adina lahum fi dukhulil jannah. Setelah dibersihkan, dijernihkan, dibersihkan, maka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Wallahu subhanahu wa ta'ala bihikmatihi ja'ala ad-dukhul 'alaihi mawqufan 'ala at-taharah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menjadikan masuknya seseorang ke dalam surga tergantung kebersihan hati. Tergantung mawquf 'ala at-taharah. Tergantung kebersihannya. Fala yadkhulul musalli 'alaihi hatta yatatahhar. Sebagaimana orang yang salat tidak boleh masuk ke dalam sholat, tidak boleh memulai dengan takbiratul ihram kecuali setelah dia membersihkan dirinya dengan tahara. Fala yadkhulul musalli alaihi hatta yatatahhar. Maka tidak boleh seorang yang sholat tidak boleh memulai takbiratul ihram kecuali setelah berwudu, atau kalau najisnya atau hadasnya hadas besar, maka dia harus mandi sampai bersih, baru dia boleh masuk dalam salat. Wa kadzalika ja'ala dukhul ila jannati. Demikian pula Allah syaratkan untuk masuk surga, tidak boleh masuk ke dalam surga, tidak boleh masuk dalam pintu surga kecuali orang-orang yang setelah dibersihkan, disucikan. Kalau masuk ke dalam salat dibersihkan secara jasmani, bersih secara hissi, tetapi ketika masuk surga harus bersih secara maknawi. Bersih secara maknawi, yakni harus bersih dari kotoran-kotoran dosa, harus bersih dari kotoran-kotoran kedzaliman, dari kotoran-kotoran kufur dan kemunafikan. Maka dikatakan kadzalika ja'ala ad-dukhul ila jannatihi mawqufan 'ala at-taharah 'ala at-tayyib at-taharah. Fala yadkhulha illa tayyibun tayyibun tahir. Maka tidak akan masuk surga kecuali seorang yang tayyibun tahir. Fahuma taharatan. Berarti kita mendapatkan dua jenis tahara. Taharatul badan wa taharatul qalb. Taharatul badan inilah yang kita katakan tadi taharatul hissi. Dan taharatul qalb inilah yang dikatakan taharatul ma'nawi. Yani kebersihan yang sifatnya hissi dan kebersihan yang sifatnya ma'nawi. Bersihan badan dan kebersihan hati. Tidak boleh masuk ke dalam sholat kecuali badan pakaian harus bersih dari najis dan bersih dari hadas besar dan kecil. Demikian pula tidak boleh masuk surga kecuali harus bersih, bersih dari najis, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu dalam bentuk ma'nawiyah. Apa najis besarnya? Najis besarnya kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan. Apa najis-najis lainnya yang di bawah itu? Dosa-dosa yang dikerjakan oleh kaum muslimin yang masih bertauhid. Walihada syara'a lil mutawaddi an yaqula 'aqiba wudhu'ihi. Oleh karena itu disyaratkan, dianjurkan bagi orang yang berwudu, setelah berwudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dikatakan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tawabin, yang selalu bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikan aku orang-orang yang selalu membersihkan, yang selalu bersuci. Tawabin, bertaubat, membersihkan dari dosa-dosa. Mutatahhirin, bersuci, membersihkan dari najis-najis. Berarti doa ini lengkap, meminta kebersihan yang hakiki, yang hissi maupun yang maknawi. Meminta kebersihan secara jasmani maupun kebersihan secara rohani. Meminta kebersihan badan dan meminta pula kebersihan hati. Khawani firina azakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disebutkan dalam sahih Tirmidzi oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Waqad rawahu Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i duna qawlihi. Tapi dalam riwayat Muslim tidak ada ucapan Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Wa hadhihi ziyadah, dan tambahan Allahumma ij'alni minat tawabin wa minal mutatahhirin, tambahan ini sahahaha aidan, disahihkan pula oleh Ahmad Syakir rahimahullah dalam Tahqiq Tirmidzi. Allahu ta'ala a'lam. Fataharatul qalbi bitawbah wa taharatul badan bil ma', maka membersihkan hati dengan taubat dan membersihkan badan dengan air. Falamma ijtama'a lahu at-tahran. Setelah berkumpul kedua-duanya, maka berkumpul pula dua kebersihan. Saluha lidukhuli 'ala Allah Ta'ala. Setelah memiliki dua kebersihan, maka wajar dan pantas dia. Dia sangat layak untuk bertemu Allah. Pantas untuk bertemu Allah. Bertemu Allah dalam salat dan bertemu Allah nanti di dalam jannah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi, setelah memiliki dua kebersihan tadi, pantaslah dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat kepadanya. Wa sa'altu Syekhul Islam, dan aku pernah bertanya kepada Syekhul Islam, an ma'na du'ain nabi, apa makna doa nabi? Allahumma tahhirni min khataaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan es, dan dengan embun. Apa maknanya? Aku pernah tanyakan kepada Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah gurunya, Guru Ibnu Qayyim rahimahullah. Aku tanyakan, kaifa yathurul khataaya bidzalik? Bagaimana kesalahan dan dosa kok hilang dengan air, dengan es, dengan embun? Wa ma faidatut tashkhis atau taksis bidalik, dan apa faedahnya mengkhususkan apa-apa yang disebut tadi, air, es dan embun. Wa qawluhu fil lafdin akhar, dan ucapan lainnya, wal ma'ul barid, dan bersihkanlah dengan air yang dingin. Padahal bukankah, ini pertanyaan, al har ablag fil anqa aw fil inqa, bukankah air yang hangat, air yang panas lebih membersihkan? Kenapa di sini air yang dingin? Faqala, maka dijawab oleh beliau rahimahullahu taala, al khataaya tujib lil qalbi hararah wan najasah wa ba'san. Yang namanya dosa akan membuat panas dalam hati, akan membuat najis dalam hati, dan akan membuat kelemahan. Fayartaghi al qalb wa tadtarim, maka hati tadi akan menjadi kotor dan kemudian dia dalam keadaan panas. Fihi naru syahwah wa najasa. Di dalamnya ada api-api syahwat. Di dalamnya ada api-api dosa. Wa tunajjisuhu, dan juga mengotorinya dengan najis. Fainal khataaya wadh-dhunub lahu bimanzilatil hatab. Karena yang namanya kesalahan dan dosa, kedudukannya seperti kayu bakar. dosa terhadap hati itu seperti kayu bakar yang membakar hati. Alladzi yamuddu an-nar wa yuqiduha, yang dengan panas semakin membara, dengan api semakin menyala. Walihada kullama katsuratil khataaya, oleh karena itu ketika kesalahan semakin banyak, ishtaddat narul qalbi wa dha'fuhu, maka semakin menyala api di dalam hati dan semakin lemah hati itu. Wal ma yughsilul khubth wa yudfi'un nar, sedangkan air memiliki dua fungsi, membersihkan dan memadamkan. Subhanallah, air memiliki dua fungsi, membersihkan dan sekaligus memadamkan api yang menyala di dalam hati. Fa in kana baridan awrasal jismu saladah, kalau air itu dingin, maka di samping memadamkan apinya juga mendinginkan yang tadinya panas. Ikhwan fillah na'azakumullah, kadang api bisa mati dengan air, tapi panasnya masih tersisa. Panasnya masih membara. Apinya sudah hilang, tetapi ketika dipegang dia dalam keadaan panas. Tetapi kalau air itu dingin, di samping memadamkan apinya juga mendinginkan panasnya, maka menjadikan hati salabah, menjadikan hati semakin kokoh kuat. Salabah wa quwwah. Fa in kana ma'ahu thalj, kalau diiringi lagi dengan es, wa barad dan juga embun, aqwa fit tabrid, maka lebih kuat lagi untuk mendinginkannya, lebih segera, lebih cepat mendinginkan. Wa salabatul jismi wa shiddatihi, kerasnya badan dan kokohnya jiwa akan lebih cepat. Fa kana adhab li atharil khataaya, maka akan lebih cepat untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan. Hadza ma'na kalamu, ini makna ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku dengan air, dengan ma'il barid, dengan salj, dengan barat, dengan es, dengan embun, maka ini maknanya bersihkanlah dosa-dosa dalam hati ini. Bersihkanlah seperti dibersihkannya, kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas, sebagaimana bersihnya pakaian yang putih ketika terkena noda. Ketika dibersihkan dengan air, maka dia bersih. Dan meminta air yang dingin agar panasnya dosa menjadi hilang, agar panasnya kedzaliman-kedzaliman dan berbagai macam dosa-dosa akan semakin dingin, semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang, sehingga kembali segar. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka-mereka yang membersihkan badannya dengan air yang dingin biasanya lebih segar dan semangat naik, semakin segar dan semakin nasyat. Allah taala alam. Demikian makna ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.